Alhamdulillah, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita manusia salah satu dari makhluk, dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Kita hidup karena adanya pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah sebutkan dalam Quranul Karim, mengingkari apa yang menjadi anggapan orang-orang kufar. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, tiba-tiba lahir, tiba-tiba hidup besar jadi manusia begitu saja? Ataukah memang mereka sebagai para pencipta? Disebutkan demikian karena fitrah manusia tidak akan bisa mengingkari bahwa di sana ada Khalik yang maha mencipta, yang mengatur segala sesuatunya, berkuasa di alam semesta ini. Kita hidup bukan sia-sia, tidak untuk main-main, tetapi karena urusan besar, tujuan yang begitu mulia. Firman Allah dalam Quranul Karim, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Manusia maupun jin, apakah kalian mengira kalian diciptakan sia-sia begitu saja? Apa kalian mengira kami ciptakan kalian tidak ada guna, tidak ada tujuan? Sia-sia diciptakan tanpa ada hikmah dan tujuannya. Apakah kalian mengira bahwa kalian pula tidak akan dikembalikan kepada kami di akhirat kelak, di yaumul qiyamah, untuk hisab dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kalian lakukan di dunia? Dalam surat Al-Qiyamah pula Allah sebutkan tentang hal ini. Ayahsabul insanu an yutroka suda. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sia-sia begitu saja? Artinya kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa mereka mengira setelah diciptakan oleh Allah tidak diperintah, tidak dilarang? Karena justru untuk itu tujuan mereka diciptakan, agar taat kepada Allah penciptanya, menjalankan perintah-perintahnya, mentaati Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan syariatnya. Itulah hikmah besar tujuan penciptaan makhluk ini. Allah sebutkan dalam Adz-Dzariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah, menyembah hanya kepadaku. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan, tidak memerlukan sedikit pun amal perbuatan kita. Kalaupun semua makhluknya taat, beriman kepada Allah sedikit pun itu tidak menambah kekuasaan Allah. Mereka kufur semuanya juga sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi rahmat Allah lah mengajarkan kepada kita perintah ibadah. Allah turunkan syariat Quranul Karim dan Allah utus Rasulnya untuk mengajari kita bagaimana kita beribadah kepada Allah. Firman Allah, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal janna wa la yudlamuna naqira. Yang beramal saleh, taat kepada Allah, ibadah laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, bertauhid, mengesakan Allah semata, merekalah masuk surga dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Firman Allah pula, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalaupun kalian kufur semua kepada Allah, Allah maha kaya, Allah maha tidak memerlukan kalian semua. Wala yardha li ibadihil kufur. Walaupun Allah tidak akan pernah ridha kekufuran itu pada hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tetapi jika kalian bersyukur kepadanya dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, kalian bersyukur menambah ibadah kalian hanya kepada Allah, ketaatan dan amal soleh kalian, Allah pun meridhai itu untuk kalian. Demikian rahmat Allah. Yang taat Allah ganti dengan balasan yang jauh lebih baik di sisinya, surga dan kenikmatannya. Yang kufur Allah pun maha kaya dari mereka semua. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini, jagat raya dan seisinya, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu bahkan diyakini oleh setiap insan dalam lubuk hatinya yang terdalam. Oleh sebab itu, karena manusia mengesakan Allah dalam ciptaannya, artinya mereka tidak mensekutukan Allah dalam penciptaan. Tidak ada yang yakin bahwa ada pencipta di sana selain Allah. Tidak ada yang yakin ada penguasa dan pengatur alam ini selain Allah. Maka seharusnya demikian pula ibadah dan ketaatan mereka hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tegaskan itu di dalam beberapa ayat Quran. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arshil azim. Katakan kepada mereka, orang-orang kufar yang belum beriman, man rabbus samawati sab'. Siapa Rabbnya langit-langit yang tujuh? Langit besar, makhluk ciptaan Allah berlapis tujuh. Siapa penciptanya? Siapa yang mengendalikan dan mengurusinya? Siapa pula Rabbnya Arsyul Azim? Rabbnya Arsy yang begitu agung dan besar. Sayaquluna lillah. Pasti mereka jawab Allah. Tidak ada lain yang menciptakan dan menguasai semua itu melainkan Allah. Qul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Tidak menjadikan tameng untuk diri kalian, tameng dari azab dan murka Allah, dari neraka dan azabnya, jahannam. tameng itu dengan tauhid kalian, ketaatan kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mengapa kalian tidak bertakwa hanya kepada Allah, sementara kalian yakin, tahu hanya Allah pencipta satu-satunya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujir wa la yujaru alai in kuntum ta'lamun. Katakan pula kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, yang menentukan segalanya, yang menghidupkan dan yang mematikan, penentu semua itu, yang memberi rizki, yang memberi kelonggaran hidup kepada kalian, segalanya kekuasaan ada di tangannya. Siapakah dia? Dia yang melindungi dan tidak dilindungi. Jika kalian tahu siapakah itu, saya quluna lillah, pasti pula mereka akan menjawab, itu hanya Allah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Qul fa anna tusharun. Maka katakan kembali kepada mereka, kenapa kalian seperti orang-orang yang tersihir, tidak mengerti, tidak mau faham dakwah tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan pula kepada mereka, bagi siapakah bumi ini dan seluruh isinya? Siapa yang menciptakannya? Siapa pula yang mengaturnya, berkuasa padanya? Dan segala isinya, siapa yang mengeluarkan air, siapa yang mengalirkannya, siapa yang menerbitkan matahari, siapa yang menenggelamkannya, siapa yang mengeluarkan bulan, bintang, siapa yang memberi kalian udara dan seluruh isi kehidupan kalian. Karena itu tentu mustahil terjadi dengan sendirinya. Saya quluna lillah, qul afala tadhakkarun. Pasti pula mereka akan katakan, Allah yang mengatur semua itu. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mau ingat, tidak mau sadar bahwa kewajiban kalian untuk beriman, taat dan ibadah kepada Allah tanpa sekutu baginya. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah dakwah tauhid, dakwah ajaran mulia yang diserukan, misi menjadi misi setiap rasul dan nabi yang mulia. Allah menyebutkan hal itu di dalam Quranul Karim. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakan kepada para rasul kami yang kami utus sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua rasul yang sebelummu yang kami utus, tanya mereka, adakah kami jadikan untuk mereka manusia ini, umat-umat para nabi, adakah kami jadikan untuk mereka sesembahan selain Ar-Rahman, selain Allah, kemudian itu yang mereka sembah dan mereka tuhankan? Adakah Allah jadikan sesembahan itu bagi mereka, diajarkan melalui lisan para rasulnya? Pertanyaan yang mengingkari apa yang dilakukan oleh umat-umat para nabi tersebut yang tidak beriman kepadanya. Oleh karenanya, mereka yang demikian tidak akan pernah memiliki bukti yang membenarkan perbuatannya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. yang berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada yang selain Allah, tidak akan dia memiliki bukti hujjah yang membenarkan perbuatannya. Hisabnya di sisi Allah. Kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sungguh tidak akan jaya orang-orang yang kufur tersebut. Demikianlah doa menjadi dakwah tauhid yang dilakukan oleh para nabi dan para mursalin. Bertauhid hanya kepada Allah, karena itu tujuan mereka dihidupkan oleh Allah. Manusia tahu, yakin semuanya, pasti ada pencipta. Dan pencipta itu hanya satu, Maha Tunggal, Maha Esa. Tiada dua baginya, tiada sekutu dan tandingan untuknya. Artinya ayat ini mendidik kepada kita, jika kita manusia mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam perbuatannya, penciptaan, kita tidak mensekutukan Allah dengan yang lain, kita yakin hanya Allah pencipta satu-satunya, penguasa, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan satu-satunya, hanya dia, tiada tandingan baginya, kita yakin semua itu. Perbuatan Allah, tiada yang bersekutu dengan Allah dalam hal itu. Maka kewajiban kita, tuntutannya, kita pun harus mengesakan Allah dalam amal perbuatan kita, sehingga ibadah kita, doa kita, segala amal soleh kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Itulah firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan kepada mereka, salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua itu hanya untuk Allah aku persembahkan, tidak kepada yang lainnya. Tiada sekutu baginya, dan untuk itu aku diperintahkan, karena memang itu tujuan kehidupan, tujuan manusia diciptakan Allah, bukan sia-sia, bukan semau kita berbuat dan bertindak sembarangan. Kita diperintah tunduk dan taat kepada Rasul yang Allah utus kepada kita. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, beriman hanya kepadanya. Aku luma sami'tum, wastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, hanya tauhid, hanya ajaran iman dan ajaran tauhid, hanya seorang mukmin, hanya seorang muwahhid yang bertauhid, hanya mereka yang memuliakan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Hanya mereka yang mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Selain mereka, tidaklah memuliakan Allah dengan yang seharusnya. Allah sebutkan hal itu di dalam Quranul Karim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidaklah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang seharusnya. Hakikat pengagungan kepada Allah tidak akan pernah mereka berikan itu kepada Allah. Padahal bumi ada di genggamannya. Langit-langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi dari segala kemusyrikan yang mereka lakukan kepada selain Allah. Kebesaran Allah, Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah yang kebesarannya di yaumul qiyamah. Rasulullah perjelas dalam hadisnya, Allah di yaumul qiyamah menggenggam bumi ini. Langit yang seluas itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Padahal bumi sebesar ini, langit yang seluas itu, semua itu ada dalam genggaman Allah, dilipat olehnya. Lalu Allah berkata, Anal Malik Aina Mulukul Ard, aku adalah penguasa di hari ini. Mana penguasa-penguasa bumi? Mana orang-orang yang congkak, sombong ketika hidupnya di dunia, tidak mau tunduk kepada Allah, enggan beribadah kepadanya? Mana mereka semua yang mensombongkan kekuasaan dan kemampuannya ketika mereka hidup? Di hari ini mereka ditantang dan ditanya oleh Allah, sembari bumi ada dalam genggamannya, langit ada dalam lipatannya. Kekuasaan Allah, kebesarannya, Rasulullah sebutkan, Allah kursinya di atas langit yang ketujuh. Langit, bumi, jika dibandingkan dengan kursi Allah, tidak ada apa-apanya. Langit yang tujuh itu bagaikan tujuh koin mata uang logam diletakkan di tameng besi. Ibarat tameng itu luasnya kursi, uang logam itu adalah luasnya langit-langit yang tujuh. Kecil, tidak ada nilainya. Kursi dibanding arsy, Rasulullah sebutkan bagaikan gelang yang diletakkan di gurun pasir, lautan pasir yang seluas mata kita memandang adalah pasir. Ibarat pasir itu arsy, gelang ini adalah kursi. Betapa besarnya arsy Allah, itu pun Allah di atas arsy. Tabaraka wa ta'ala, yang sebesar itu, yang seagung itu, bagaimana hendak disekutukan dengan yang lain, makhluk kecil, yang kemudian disekutukan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, mereka ibadai. Oleh karenanya Allah katakan mereka tidak akan pernah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang seharusnya. Tidak akan pernah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Seorang mukminlah, karena tauhidnya mengagungkan Allah, semakin dia mengenal kebesaran Allah, semakin dia tunduk ibadah, karena dia sadar dirinya diciptakan tidak sia-sia. Setelah hidup ini ada kematian, ada kubur, ada alam barzah, ada pertanyaan dua malaikat di kubur, ada kenikmatan, ada azab. Kenikmatan bagi yang taat selama hidupnya bertauhid, azab na'udzubillah bagi yang bermaksiat. Setelah itu masih ada akhirat, ada hisab, ada jaza, ada timbangan, ada surga, ada neraka. Panjang kehidupan ini sampai akhirat kelak. Tauhid akan menyelamatkan seorang hamba. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Yang akhir hidupnya Dia ucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, dia akan masuk surga karena iman dan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing, diberi taufik oleh Allah untuk bertauhid, untuk beriman dan tidak menyekutukannya dengan yang lain selama hayat kita ada di kandung badan, sampai ajal menjemput kita dalam keadaan tauhid dan sunnah kita berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sharri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimish shalah.